cintamu. Lupa akan semua kewajibanku. Sungguh terlena oleh dunia. Keimananku semakin berkurang. Aku bersimpuh, mohon ampunanmu. Terimalah taubatku ya Robbi. Aku bersimpuh, mohon ampunanmu. Berikanlah petunjuk dan hidayahmu. Terimalah taubatku ya Rabbi.